Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan masih terkait dengan bab haqquz zauj 'alal mar'ah, hak seorang suami terhadap istri. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته إن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. وصححه الباني في صحيح الجامع. Dari sahabat Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami memanggil istrinya pada sebuah kebutuhan, maka hendaknya dia mendatangi suaminya walaupun dalam keadaan sedang berada di tanur, yaitu di tempat masak, yaitu matbakh di dapurnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan arahan dan nasihat kepada para istri ketika suaminya memanggilnya pada sebuah kebutuhan, maka hendaknya dia mendatanginya walaupun dalam keadaan sibuk, ya, di dapur sedang memasak, ya, atau yang lainnya sedang mencuci, maka hendaknya dia mendatangi suaminya, menjawab panggilan tersebut. Di sini menunjukkan bahwasannya hak az-zauj, hak seorang suami itu besar di sisi istrinya. Ya, anna haqquz zauj 'ala zaujatihi 'azimun. bahwasannya hak seorang suami itu ya besar terhadap istrinya. Walaupun dalam keadaan sesibuk apapun, ya, maka dia harus mendatangi panggilan tersebut. Nah, bukan dia menjawab tunggu sebentar, ya, tanggung sedikit lagi. Tidak, ya, dia harus mendatangi suaminya. Ya, kalau dia sedang memasak, maka matikan ya, kompornya dan dia mendatangi suaminya. Kalau dia sedang mencuci lalu sedang menyalakan air ya, dari kerannya, maka ditutup kerannya dan dia mendatangi suaminya. Nah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'at an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin. Kalau seandainya aku diperintahkan, kalau seandainya aku diperintahkan untuk salah seorang sujud kepada orang lain, iya, kalau seandainya aku diperintahkan untuk seseorang itu sujud kepada orang lain, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, sungguh aku akan memerintahkan seorang wanita, seorang istri, dia sujud kepada suaminya. Ya. Nah, tetapi hal ini diharamkan. Ya. Seseorang sujud kepada makhluk ini haram. Karena sujud ya, merupakan bentuk pengagungan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak boleh seseorang sujud kepada makhluk. Ya. Siapapun dia. Yang hidup maupun yang mati. Ini diharamkan. Ya. Apapun jabatannya. Tidak boleh dia sujud. Ya. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ruku. Begitu pula ruku. Tidak boleh dia ruku. Ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ruku dan sujud. Itu adalah. Ya, naam. Bentuk. Pengagungan. Yang hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sering kita lihat. Ya, seorang anak sujud kepada orang tuanya. Ini tidak boleh. Ya. Sujud, mencium kakinya. Ya, ini tidak boleh. Karena berlebihan. Naam. Karena sujud itu hanya berhak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia adalah orang tua kita. Pengagungan itu ya, tidak ya, bukan hanya sujud saja ya, pengagungan itu bisa ya kita mencium tangannya, kita mencium pipinya, dahinya, naam, kemudian menghormatinya. Naam. Adapun sujud dan ruku ini merupakan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada seorang raja sujud tidak boleh. Ya. Seorang imam atau presiden tidak boleh seorang sujud. Naam. Kepada siapapun tidak boleh sujud itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula ruku, ya. Ruku sebagian tempat menjadikan sebuah penghormatan, ya. Maka ruku ini tidak boleh dilakukan, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menundukkan kepala kita ketika salaman, merunduk, nah, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya, kepada orang yang kita, ya, hormati, yang kita naam, muliakan, maka tidak boleh kita bersalaman lalu kita sambil membungkuk. Ini sama halnya dengan ruku. Maka cukup kita tersenyum, ya, salaman, ya, kemudian ya bertanya tentang kabarnya. Tapi sebagian kita kaum muslimin, ya, adat kebiasaan orang Indonesia itu ketika salaman, ketika yang diberikan salam itu adalah orang yang dia hormati, dia muliakan, maka dia akan agak merungkuk, ya, kepalanya. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Sebagian ulama ini disamakan dengan halnya ruku. Ya. Taib. Maka perhatikan, ya, baik-baik. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku diperintahkan salah seorang itu untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri itu sujud kepada suaminya. Ya. Kenapa demikian? Karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau seandainya boleh, maka seorang istri itu sujud di hadapan suaminya. Ya, begitu besarnya hak seorang suami. Bagaimana dia bertanggung jawab dalam keluarganya. Naam. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Dalam perhatiannya. Naam. Dalam pendidikannya. Dalam perhatiannya dan lain sebagainya. Ya. Besarnya hak seorang suami. Maka Nabi SAW, ya, naam, kalau seandainya dibolehkan seseorang itu sujud kepada makhluk, maka akan diperintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Naam. Oleh sebab itu, ya, tidak boleh seorang istri dia, ya, tidak hormat kepada suaminya. Ya, seorang istri bertanggung jawab di dalam rumahnya, ya, mengatur segala, ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumahnya, mengatur anak-anaknya, ya, mengatur segala keperluan-keperluan enam anak-anaknya, dari memasak dan lain sebagainya, dan juga dituntut bagi seorang istri untuk dia naam menggunakan harta yang diberikan oleh suaminya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dia menghambur-hamburkannya, tidak boleh dia, ya, berlebih-lebihan di dalam menyiapkan hidangan atau makanan dan lain sebagainya. Ya. Naam. Karena sebagian, ya, wanita, ya, dia menghabiskan harta suaminya yang diberikan tanpa dia mengatur dengan sebaik-baiknya. 6. Memasak berlebih-lebihan sehingga tidak dimakan, akhirnya dibuang. Kemudian beli ini dan itu, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang penting lainnya. Maka sepantasnya bagi seorang wanita, seorang istri, wajib baginya menjadi wanita yang muqtashidah. Ya. Yang dia sederhana. Ya. Tahu kapan dia bisa gunakan ya, harta ini pada keperluan-keperluan yang penting. Nah. Iya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ummi Salamah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja ketika seorang suaminya meninggal dunia, meninggalkan dirinya, ya, karena sudah kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ajal suaminya, lalu dia mengalami hal tersebut. Naam. Radin, kemudian dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keputusannya, ya, tidak menyesali, tidak bersuudzon kepada Allah, ya, dia ridha, ya, dengan sepenuh hati dia ikhlas kalau suaminya, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kesedihan, iya, itu tidak bisa dipungkiri, pasti seseorang itu akan sedih ketika ditinggalkan, iya, orang-orang yang dia cintai. 6. Kemudian dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalatil jannah. Maka wanita ini akan masuk ke dalam surga. Ya. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridhonya dia, ya, terhadap suaminya yang dia cintai, yang dia sayangi. 6. Yang menemani dia dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi suaminya lebih dahulu, ya, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia ridha, tidak menyesali, ya. 6. Tidak, ya. 6. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak niyahah. Ya. Maka wanita ini dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang disebutkan menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Ya. Sehingga istrinya harus mengetahui, ya, apa saja yang harus dia lakukan terhadap suaminya. Ya. 6. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menempatkan seorang suami itu, ya, melebihi daripada orang tuanya, ya, bagi seorang istri. Sehingga hendaknya seorang istri dia harus, ya, berbakti kepada suaminya. Ya, dengan itu dia akan mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.